Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Selalu rindu untuk belajar, menggali kebenaran Alkitab, lepas dari kita suka atau tidak. Kebenaran memang selalu menggelitik dalam kehidupan, menggugat hari-hari kita. Tetapi jangan lupa, justru itulah yang kita perlukan untuk mempersiapkan diri, menyelamatkan masa depan kita. Sebelum kita lanjut, saudaraku yang kekasih, dalam perenungan kita kali ini tentang Saulus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan boleh berikan melayani Tuhan. Karena siapakah kami boleh melayanimu. Kami bersyukur untuk perenungan kami akan hambamu Saulus yang kau pakai menjadi alat luar biasa kau sapa. Di dalam kepapaan, ketiadaan, kebutaan sehingga bisa menggapai masa depan yang sangat menjanjikan. Terima kasih. Berkati sertai kami di kehidupan, di perenungan kami ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudaraku yang kekasih, Alkitab menceritakan kepada kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah 9 ayat 1 sampai 16 tentang pertobatan Paulus. Dikatakan begini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kemudian dikatakan lagi saudara yang kekasih. Dalam perjalanannya ke Damsik itulah, ketika dia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia reba ke tanah, dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntunnya dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Supaya dia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dan imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Ia telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita memikirkan apa yang terjadi dalam peristiwa yang baru saja kita baca. Saulus. Itu nama sebelum dia berganti menjadi Paulus. Saulus, seorang yang merasa diri sangat berarti dan hebat, kini menjadi orang yang tiada. Orang yang ingin menghabisi pengikut Kristus, kini menjadi pengikut Kristus. Peristiwa apa yang terjadi? Sukses Paulus di kebutaan menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin? Karena maklum, kita ini sudah terkontaminasi, polusi dan dirusak oleh sistem nilai sukses. Sukses itu kan kalau melek dan bukan buta. Sukses itu kan kalau punya dan bukan tidak punya. Tataran nilai Kristiani kita sudah ternoda oleh pikiran umum dunia. Sayang, mestinya orang Kristen berani berkelahi pikiran, berbeda nilai dengan dunia. Tetapi yang terjadi justru kita terkontaminasi, terpolusi, dan akhirnya terkuasai oleh pikiran dunia. Sehingga kita berbicara kekristenan, berbicara Alkitab, tapi dari perspektif dunia. Ini yang menyedihkan. Dimensi iman Kristiani, mau belajar untuk menunjukkan dimensi keimanan yang seperti apa yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk kita memahami dengan benar? Mari kita lihat Saulus. Saulus adalah seorang yang sangat ambisius. Dia bukan orang bodoh. Dia orang pintar, intelektual tinggi. Dia salah satu orang terbaik pada zamannya. Di dalam ukuran seorang ahli Taurat. Ya, murid Gamaliel. Guru yang paling terkenal pada waktu itu. Dan dia seorang yang brilian. Datang dari keluarga yang berkecukupan. Itu sebab dia mempunyai warga negara Roma pada dirinya. Yang tidak mudah. Karena itu harus membayar, ya, satu jumlah yang tidak kecil. Tetapi keluarganya tampaknya cukup mampu untuk membekali itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus yang bernama Saulus ini mempunyai gairah hebat, punya posisi penting, masa depan yang cerah untuk kariernya di majelis agama. Dan dia bukan saja seorang yang pintar secara intelektual, tetapi dia seorang yang komit luar biasa, mentalnya sangat mengagumkan. Pengabdiannya kepada keagamaannya itu sangat mencengangkan. Itu sebab pergilah si Saulus muda kepada majelis agama dan meminta surat untuk kemudian bisa menghabisi semua orang pengikut Yesus yang dianggap pada waktu itu adalah kesesatan bagi Yahudi. Ini menjadi perlawanan khususnya di dalam kenyamanan sistem keimaman di mana para imam telah kaya raya karena posisinya. Mereka merasa tergoncang dengan kehadiran murid-murid Kristus yang membongkar seluruh praktek pelayanan dan menunjukkan keutuhan kesungguhan pelayanan. Karena itu ini harus dihabisi. Karena kalau tidak, ini akan mengganggu kenyamanan tadi dan membuat majelis agama tidak akan tenang posisinya. Lama-lama umat bisa bergolak dan menemukan memang betul ini majelis agama jahat dan mengambil keuntungan diri. Dan mereka bisa melawan, bukan? Mereka bisa memanipulasi segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu, Saulus meminta surat dan dibekali untuk membunuh laki-laki maupun perempuan yang mengikuti jalan Yesus Kristus, atau dengan kata lain, murid Kristus. Maka pada waktu surat itu turun, terancamlah kehidupan para murid. Ini menjadi menakutkan, bukan? Jadi jangan pikir ketika rasul itu, ketika murid-murid laki-laki dan perempuan itu menjadi pengikut Kristus, lalu semuanya mulus. Enggak. Ancaman datang silih berganti dan itu sudah terbukti sepanjang sejarah gereja. Nah, Saulus datang dengan surat ini. Saudara-saudara, cinta Tuhan kepada Saulus melampaui apa yang kita ketahui. Maka malapetaka yang kita sebut mengerikan. Paulus yang sedang menuju suksesnya dalam ukuran keduniaan untuk mencapai posisi menjadi majelis agama, pergi dengan semangat yang luar biasa, surat sakti untuk menghabisi pengikut Kristus. Apa yang terjadi? Mencengangkan kita. Karena yang terjadi justru sebaliknya. Ketika mereka disadarkan kepada satu nilai yang tinggi, bagaimana untuk memahami kebenaran yang sejati. Saulus mendadak, saudara-saudara, di tengah jalan mengalami satu peristiwa supranatural. Kita selalu dicekoki orang buta oleh kuasa Tuhan melihat. Bacalah Saulus, orang melihat dengan kuasa Tuhan buta. Jadi jangan mengeneralisasi apa yang Tuhan kerjakan. Dia bisa bekerja dari barat ke timur, timur ke barat, selatan, utara, utara, selatan. Namanya Tuhan, tidak mungkin Anda bisa jebak dan tangkap. Sayang, banyak orang memformulasikan pekerjaan Tuhan dalam genggaman tangan yang cocok dengan selera manusia. Itu yang akhirnya mendowngrade kemahaan Allah. Maha namanya yang gak terukur nama. Maha namanya yang tidak terpahami penuh, bukan? Karena itu biarkan Allah bekerja dengan caranya dan tidak perlu saudara ajari. Hati-hatilah dalam berdoa. Supaya jangan jadi kemudian saudara mengajari Tuhan. Dan bukannya belajar tentang prinsip kebenaran yang mesti. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, apa yang kemudian terjadi? Saulus tidak melihat apa-apa lagi. Tetapi dia mendengarkan suara Saulus. Ia membuka matanya tidak dapat lihat apa-apa. Saulus rebah, tetapi didengarnya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sebuah kalimat yang sangat mencengangkan Paulus bahkan dalam pengalaman keagamaannya. Suara apa itu? Sehingga dengan segera dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Saudara-saudara, Paulus bertanya siapa engkau Tuhan itu lucu setengah mati, bukan? Kalau memang dari Taurat yang mengerti, dengan segera dia menangkap. Tetapi memang situasi pada waktu itu berbeda dengan suasana batinnya. Ini bukan soal kemampuan intelektualnya. Bukankah Saulus pintar, mestinya dia mengerti. Ini beyond. Dari seluruh mind yang dia punya, pemikiran yang punya, logika yang ada padanya. Maka kemudian menjadi menarik ketika kemudian dia ditanya dan bertanya kembali, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, Saulus memegang surat untuk membunuh murid Yesus. Tapi kemudian dia rebah dalam kebutaan dan Yesus menyatakan diri kepadanya. Wow, luar biasa. Kita selalu dicekokin dengan pemahaman. Kalau kita baik, jujur, kasih ini, kasih itu, Tuhan menyapa kita. Tuhan dekat kita. Tidakkah saudara lihat? Tuhan menyapa Paulus justru ketika Paulus dengan hati jahat ingin menghabisi murid-murid Kristus. Ingat, jangan menjengkal, mengukur, apalagi mengkotak-kotak pekerjaan Kristus. Ia bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Lakukan saja bagianmu, bagianku, hidup sesuai kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan yang memeliharamu dengan caranya dan tidak perlu kau ajari dia. Saya selalu ingatkan karena itu dia berkata dalam doa Bapa kami, beri kami makanan yang secukupnya. Dia tidak pernah mengajar kita, ayo minta apa yang kau mau, nasi, capcai, puyung hai, dan seterusnya. No, tidak salah yang kau makan itu. Tapi jadi masalah serius ketika kau mengatur Tuhan apa yang harus kau makan. Makanlah dengan yang ada padamu. Tapi jangan sampai makan, kau mengambil orang lain punya atau berutang dan tidak bertanggung jawab atasnya. Camkan ini, elegansi hidup kita lah yang penting. Nikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi jangan memaksa dan mengatur Tuhan. Dengan atas dasar iman. Itu penghinaan yang luar biasa. Apakah Tuhan terlalu bodoh untuk mengerti siapa kita dan kebutuhan kita? Tentu tidak. Dia menyapa Paulus dalam niat jahat Paulus. Dia menyapa Paulus ketika Paulus ingin membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dan apa yang dilakukan Yesus? Paulus. Saulus, aku ingin memakaimu. Maka Paulus yang bernama Saulus itu termangu-mangu dan dia berjalan. Tapi apa boleh buat, dia sudah buta sehingga orang menuntunnya. 3 hari 3 malam ia dalam kebutaan. Dan 3 hari 3 malam pula ia tidak makan, tidak minum, dia berpuasa. Kata tiga ada nanti Paulus juga mengatakan sorga tingkat ketiga dan seterusnya. Tiga selalu berbicara satu pertempuran yang dimenangkan. Ya, itu gagap gempita, kesukaan, itu di situ. Sama seperti Yesus mati bangkit hari yang ketiga. Maka Paulus juga mengalami itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi gambaran dari satu pertempuran kehidupan seorang Saulus. Yang di dalam kebutaannya mengalami ketiadaan dirinya. Yang dalam kebutaannya mengalami satu pergumulan yang sangat serius. Yang dalam kebutaannya seakan-akan kematian sudah menyelimuti dia. Dunia tak lagi bisa dilihatnya. Dan hari yang ketiga kemudian, barulah Tuhan menyapa dia. Ketika Tuhan mengutus Ananias datang kepadanya. Tetapi coba perhatikan. Satu setting kita sudah melihat Saulus di sebelah sana. Kita melihat setting di sebelah sini ada Ananias. Ananias adalah seorang murid Tuhan dan dia berkata, Tuhan, apa yang ingin kau katakan? Kau suruh aku datang kepada orang itu dan menumpangkan tangan padanya supaya dia dapat melihat lagi. Tidakkah kau tahu Tuhan bahwa dia adalah orang yang melakukan banyak kejahatan? Ini bahaya. Tidak salah apa yang dikatakan Ananias karena memang itu yang diketahuinya. Memang Saulus orang yang sangat terkenal menghabisi banyak orang dan diyakini. Ia hadir pada pembunuhan Stefanus. Pada waktu Stefanus dirajam batu. Ada orang muda di situ yang diyakini adalah Paulus, si Saulus itu. Jadi kemudian Ananias merasa ini ancaman serius. Bagaimana mungkin Tuhan suruh aku pergi kepada dia, menumpangkan tangan supaya dia melihat. Bagus sekali kalau dia buta. Dengan demikian, kita aman, bukan? Persis seperti doa kita, kalau ada orang mau mengganggu kita, pasti kita berdoa, butakan matanya. Kan kira-kira itu semangat kita. Yang penting bagaimana saya selamat dulu, kan begitu. Seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Seakan-akan kita mau mengajarkan Tuhan apa yang Tuhan mesti kerjakan supaya saya bebas. Kita lupa arti beriman. Yaitu percaya Tuhan bisa lakukan apa yang dia mau. Kita lupa arti beriman. Yaitu berserah kepadanya. Dan jangan mengatur dia untuk apa yang harus dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harusnya kita pikirkan, kita renungkan dalam kehidupan kita. Maka Ananias tak lagi panjang berdebat. Karena Tuhan berkata, pergilah. Karena orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya oleh karena namaku. Menarik ya. Jadi kemudian Ananias diperintah oleh Yesus pergi. Maka Ananias pergi. Tapi message-nya itu yang menarik. Ini orang pilihanku. Berarti Tuhan kan sayang pada Saulus, memilih Saulus. Bagus sekali, bukan? Ini pilihanku. Dan aku akan memakai dia dengan caraku. Dan dia akan kupakai kepada bangsa-bangsa. Dan dia akan menderita karena namaku. Apakah saudara pengen menjadi orang pilihan Tuhan? Lalu Tuhan bilang, aku memilih engkau anakku untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan engkau akan menderita karena aku. Wah, saya pikir kalau mendengar khotbah-khotbah sekarang kita bubar sudah, bukan? Mana ada lagi orang yang bilang begitu. Dipilih Tuhan, disayang Tuhan, tapi jadi menderita untuk Tuhan. Dipakai ke bangsa-bangsa menjadi susah untuk Tuhan. Siapa yang mau? Tapi itulah Paulus. Di mana suksesnya? Di penderitaannya. Di mana suksesnya? Di kebutaannya. Di mana suksesnya? Di kesulitannya. Mau sukses seperti itu? Pasti saudara juga bilang, mana mau? Kita orang modern cari supaya enggak buta. Sukses itu bisa segala-galanya. Celakanya yang saya bilang tadi. Tidak salah dalam tataran pikiran dunia. Kita mencari kenyamanan, kenikmatan, kemudahan, teknologi memungkinkan. Tapi orang Kristen seperti berjalan melawan arus. Karena itu khotbah jujur harus khotbah yang benar. Harus tidak boleh dikamuflase, dicocok-cocokkan sesuai dengan kemauan siapapun. Demi Tuhan yang hidup. Aku harus mengajarkan kebenaran itu. Lagi-lagi lepas saudara suka atau tidak, itulah faktanya. Tetapi saudara tidak perlu berpikir kalau gitu saya mana mau menderita apa. Tidak akan menderita kau kalau tidak diberinya sebagai anugerah. Itu pun kemurahannya. Jadi saudara juga tidak bisa pilih-pilih. Itu bukan pilihanmu dan bukan maumu. Tidak semua orang mengalami seperti yang dialami Paulus. Itu kehormatan. Tapi saya ingin berkata kalau kau mengalaminya karena perkenan Tuhan, bersyukurlah. Kalau tidak, jangan cari-cari. Menarik ya. Karena tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan, bukan? Karena itu ya jangan takut dong. Apapun yang datang pasti kuat kita tangguh. Maka Ananias pergi menumpangkan tangannya kepada Saulus seturut dengan apa yang Tuhan katakan. Saulus melek. Ia melihat, kemudian dia pulih, dia makan, lalu dan segala macam harus diaturkan kepada dia. Dan waktu dia melek dikatakan Roh Kudus menolongnya. Jadi bukan Ananias dan tumpangan tangannya yang membuat Paulus menjadi melek. Kalau begitu ngapain Tuhan pakai Ananias? Langsung aja. Bisa gak langsung? Bisa banget. Kenapa gak langsung? Tuhan mau melibatkan Ananias. Bersyukurlah Ananias jadi alat Tuhan. Tapi Ananias gak hebat. Enggak. Siapa yang hebat? Tuhan. Kalau Tuhan pakai Bingman Sirait untuk banyak hal. Bingman Sirait hebat? Enggak. Siapa yang hebat? Tuhan. Maka celakalah aku kalau aku memperkaya diriku dari pemberitaan Injil itu. Tidak untuk itu aku dipanggil. Kalau dia percayakan, aku tumpukan harta yang banyak. Hanya satu kemungkinan yang ku tahu dan ku lakukan. Bagaimana harta yang banyak ini boleh melayani dia. Bukan bagaimana membuat kenyamanan bagi diriku. Ananias sadar betul. Dia pergi menumpangkan tangan. Saulus melihat karena Roh Kudus, karena Tuhan. Bukan Ananias. Tapi Ananias bahagia. Ya dipakai. dalam karya Tuhan untuk menyatakan kehendaknya bagi orang pilihannya yang bernama Saulus. Saudara-saudara, kalau kita kemudian melihat perjalanan Saulus yang kelak bernama Paulus, sesudah dia melihat, sesudah dia belajar, saudara, Saulus yang pintar, yang sarjana ini, yang ahli PL ini, yang terpintar pada zamannya, di angkatannya, saudara tahu, ia ada 3 tahun di tanah Arab mengasingkan dirinya dalam perenungan dan pembelajarannya. Betapa rendah hatinya Saulus. Tidak seperti orang baru mau belajar dikit ya, sudah berani khotbah sana sini. Ngerti belum secara utuh, sudah berani bicara sana sini. Itu kan bahaya setengah mati. Ya, saya selalu ingatkan, untuk menjadi guru sekarang harus S1. Ngajar di perguruan tinggi harus S2. Ada persamaan yang dilakukan sekarang, bukan? Dan seterusnya pascasarjana ya mesti S3. Itu pendidikan umum. Mau jadi dokter? Kuliah dulu. Sesudah kuliah, praktek. Sesudah praktek, nanti ada izin praktek. Gak ada izin praktek, gak boleh ditangkap kamu. Ilegal itu. Bayangkan, itu soal hidup ini. Apalagi rohani. Urusan kekekalan sorga neraka. Masa ada orang gak belajar terus berani mengajar? Itu kan mengerikan sekali. Itu penghinaan terhadap kekristenan. Yang penting kan dia mau pelayanan. Lah kalau dia mau pelayanan pasti dia mau belajar. Mana ada orang mau pelayanan gak mau belajar. Omong kosong besar itu. Kalau dia mau pelayanan tidak mau belajar, dia tidak sedang pelayanan. Dia sedang mau gagah-gagahan. Saulus 3 tahun di tanah Arab. Orang goblok? Enggak. Dia orang sekolah, seorang pintar, ahli PL. Itu sebab kemudian ketika dia berbicara tentang Kristus, lebih dari separuh perjanjian baru, bukan Petrus, bukan Yohanes yang menulis, tetapi Paulus. Karena pintar, scholar, orang hebat. Dan dia pergi ke berbagai tempat. Dia beradu pikir dengan orang-orang di Roma, dia ada di Galatia, Tesalonika, Korintus, seluruh kota-kota Asia kecil, Eropa. Dia masuk. Bahkan sampai ke Yunani, di Athena dia berdebat dengan ahli-ahli filsafat yang punya moto. Jangan bicara di sini tentang hari kemarin, harus isu yang baru. Dan Paulus berbicara. Ahli-ahli filsafat itu tercengang, diam tak bisa menjawab. Luar biasa. Itu Paulus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, melihat pergulatan, pergumulan seorang Saulus itu. Betapa amat sangat luar biasanya Tuhan memakai dia. Camkan itu, betapa amat sangat luar biasanya. Jadi bukan barang rongsokan itu, bukan barang mainan itu. Paulus menunjukkan kelasnya yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Tapi ingat, pertemuannya dengan Tuhan diwarnai kebutaan. Bukan buta melihat ya, tapi melihat jadi buta. Dan upah tertinggi yang diterima Saulus dalam pelayanannya apa? Luar biasa, saudara. Saulus kemudian yang bertobat ini mengalami pergolakan dan peralihan jalan yang luar biasa. Dari mulai membunuh pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Dari mulai pegang surat kuasa membunuh. Sekarang masuk dalam daftar tersangka, terdakwa untuk dibunuh oleh pemerintahan majelis agama. Kawan-kawannya sudah berubah menjadi lawan-lawannya di majelis agama. Tetapi sebaliknya. Lawan-lawannya murid Kristus telah berubah menjadi kawan-kawannya. Paulus yang bernama Saulus telah menjadi perubahan yang luar biasa. Saulus, aku adalah aku. Paulus, aku bukan aku. Ya, sehingga ada yang mengatakan Saulus berarti si besar. Kalau Paulus, si kecil. Ya, tetapi kita coba mau mengartikan itu dari pengalaman hidupnya, riwayat hidupnya. Kalau saya suka berkata, Saulus, aku adalah aku. Paulus, aku bukan aku. Saya mengutip itu dari Galatia 2:20. Ketika dia mengatakan hidupku bukan aku lagi. Wow, perubahan radikal. Nah kemudian dia melayani secara luar biasa, dipakai kemana-mana. Menulis lebih dari separuh perjanjian baru. Saudaraku, Tuhan tidak pernah mengabaikan kepintaran. Ini pemberian dia otak ini. Kembalikan untuk kemuliaan dia. Saya tidak rela otak saya berhenti berpikir. Saya tidak rela mengcopy paste, mengulang-ulang apa yang ada. Saya berdoa, Tuhan, syukurku kepadamu. Apa yang kau berikan, pakai dengan caramu. Maka aku akan berpikir, apa yang belum terpikirkan, dan terus belajar dan terus belajar untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak terlalu peduli ya seberapa banyak yang bisa saya kerjakan dan menjadi luar biasa. Tapi saya hanya peduli apa yang belum saya kerjakan supaya saya kerjakan untuk kemuliaan namanya. Berkarya dan berkarya. Saya sadar betul tidak selalu jadi mulus. Paulus sudah menjadi bukti hidup kita, bukan? Dan saudara tahu apa upah Paulus dalam pelayanan? Sukses Paulus puncaknya justru apa? Mengerikan sekali. Paulus diberikan duri oleh Tuhan. Korintus mencatat, Alkitab berkata, supaya Paulus tidak menjadi tinggi hati, maka ditaruhlah duri yang dari setan untuk mengatakan kesakitan itu. Paulus berdoa 3 kali. 3 kali mohon durinya dicabut. 3 kali Tuhan bilang, tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Siapa yang berani bilang Paulus pendosa, Tuhan tidak dengar doanya? Siapa yang berani bilang Paulus pendosa maka Tuhan tidak jawab doanya? Siapa berani bilang Paulus kurang iman maka Tuhan tidak menyembuhkannya? Siapa berani bilang Paulus kurang iman maka Tuhan tidak memperhatikannya? Hanya penjahat yang mengatakan itu. Tetapi orang benar akan tahu betul. Justru iman Paulus memang luar biasa. Sehingga dia berhak menanggung derita. Yang luar biasa seperti Kristus gurunya. Ayub iman yang luar biasa. Sehingga dia menanggung derita yang tidak sederhana. Pergumulan hidup. Perjalanan yang luar biasa. Yang diceritakan kepada kita. Saudara melihat Abraham. Pasti saudara hanya melihat kaya rayanya. Saudara tidak lihat hidupnya dan pergumulannya, sikap mengalahnya, tetapi sekaligus juga konsekuensi dari tindakan yang harus ditanggungnya. Belajarlah semua Alkitab, jangan sepotong-sepotong. Jangan simpulkan berdasarkan pemikiran kita, tapi apa yang Tuhan ceritakan, apa yang Tuhan bicarakan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Paulus memang hebat dalam pelayanan, terpakai kemana-mana, tetapi terhajar di mana-mana. Duri yang begitu sakit. Tidak dicabut. Sampai Paulus mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal. Sekarang tahulah aku. Di kelemahanku nyatalah kekuatanmu. Di mana suksesmu Paulus? Di kelemahanku nyata kekuatannya. Maukah orang dunia seperti itu? Jelas tidak mau. Bagaimana orang Kristen di dunia? Celakanya. Dia mirip dengan orang dunia. Dan dia juga tidak mau. Celakanya lagi. Semua. Kemudian muncul ajaran mengatakan penderitaan bukan dari Tuhan. Semoga kita kembali ke jalan kebenaran. Tuhan tahu apa yang dilukisnya. Mana mungkin engkau tidak menderita di dunia yang melawan kebenaran Allah. Hanya saja jangan mencari penderitaan. Biar dia menggarap kita dengan caranya. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Di perenungan kami akan firman-Mu. Mampukan kami hidup seperti yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Senantiasa menggapai sukses, diderita, tak melarikan diri untuk kemuliaan nama Bapa. Amin.